الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خلنا فتنا عزكم الله melengkapi apa yang disampaikan tadi terkait dengan sikap seorang muslim di dalam sikapi berbagai macam berita-berita yang berkaitan tentang konspirasi dan makar-makar musuh-musuh agama terhadap Islam wal muslimin. Perlu dipahami barakallahu fikum bahwasanya sebab kelemahan kehinaan kaum muslimin itu dikarenakan mereka terjatuh dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, terjatuh dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran agama. Banyak kemaksiatannya, banyak dosa-dosanya, banyak penyimpangan-penyimpangannya, sibuk dengan dunianya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Tsauban radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir saja terjadi umat-umat yang ada ini, musuh-musuh agama yang ada ini, mereka semua akan bersatu padu, berkoalisi, berkonsolidasi untuk menghancurkan kalian. Sebagaimana orang-orang yang lapar, yang rakus, mereka beramai-ramai menghabiskan makanan di meja hidangannya. Digambarkan semacam itu. Umat Islam seperti hidangan di meja, dikeroyok rame-rame oleh orang-orang yang sedang lapar, yang rakus dengan makanan. Bisa dibayangkan betapa hancurnya, betapa rendahnya, betapa hinanya, betapa lemahnya. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, amin qillatin nahnu yawma idzin, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu minoritas? Beliau mengatakan, la, tidak. Bal antum yawma idzin kathir, bahkan kalian pada masa itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kondisi kalian kala itu seperti ghutha, buih, sampah yang diombang-ambingkan oleh ombak di lautan. Kalau jenengan melihat pantai itu kan membawa ke pinggirannya sampah-sampah, buih-buih yang tidak ada gunanya. Itu namanya ghutha. Kalian banyak, mayoritas, tapi kondisi kalian semacam itu. Tidak punya kekuatan, lemah, terpuruk, hina, rendah. Rasul mengatakan, wala yanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum, sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian, yang dulunya mereka takut kepada muslimin, sekarang lagi takut. Wala yakdzafannallahu fi qulubikumul wahm, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan pada hati-hati kamu wahai kaum muslimin penyakit wahm. Dikatakan, apa wahan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, penyakit cinta dunia, takut mati. Inilah yang melemahkan kaum muslimin. Ketika umat Islam sibuk dengan dunia, sibuk dengan ekonominya, menghalalkan segala cara untuk meraih harta, tahta, dunia, kaum muslimin sudah lupa dengan akhiratnya, takut dengan mati. Ketika itulah mereka akan terpuruk, akan lemah, akan rendah, tidak punya kekuatan, dan dengan mudah musuh-musuh agama akan menghancurkan mereka. Sudah terjadi di banyak tempat, di mana kaum muslimin dibantai oleh musuh-musuhnya, dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang. Dahulu kala pada waktu perang salib, satu perang salib, dua, bagaimana kaum Nasara bisa membantai umat Islam dengan mudah, merubah wilayah-wilayah Islam menjadi wilayah-wilayah salibis. Pada perang kaum Tatar, bagaimana mudahnya mereka menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin. Itu semua dikarenakan kelemahan umat Islam, jauhnya mereka dari agamanya, dikarenakan mereka sibuk dengan dunia, menerjang larang-larang agama terkait dengan masalah itu, lupa dengan agamanya, lupa dengan imannya, lupa dengan takwanya, dilipas oleh musuh-musuhnya. Peristiwa Bosnia Herzegovina tidak lama dari kita era. Peristiwa Chechnya, peristiwa Ambon, peristiwa sekarang Aleppo, Rohingya, dan segala macamnya. Terlalu banyak contoh-contoh di depan mata kita bagaimana kaum muslimin lemah, terpuruk, dibantai dengan mudah oleh musuh-musuh mereka dengan tanpa ada perlawanan yang berarti. Itu sebabnya apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan sebab kehinaan kaum muslimin sekaligus solusinya. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zara' wa taraktum al jihad, sallatallahu 'alaikum dhilla la yanza'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasul, kalau kalian sudah jual beli dengan sistem ma'inah, sistem yang riba, sudah mengambil ekor-ekor sapi, riba dengan cocok tanam, sibuk dengan dunia, menghalalkan segala cara, dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah, perjuangan bela agama Allah, maka Allah akan timpakan pada kalian kerendahan, kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini sabdanya Rasul. Sabdanya Rasul itu wahyu. Hak wajib diterima, dibenarkan. Sami'na wa shadaqna. Jangan syak, jangan ragu, jangan tabayun. Kalamnya Rasul. Rasul menjelaskan yang membuat umat Islam lemah, rendah, hina, dikarenakan mereka sibuk dengan dunia dan menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Otomatis lupa dengan agama, lupa dengan takwa, lupa dengan akhiratnya, takut mati. Tidak akan dicabut oleh Allah. Hanya satu solusinya. Hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kamu kembali kepada agama kalian. Solusinya, kembali pada Islam yang benar. Ngaji Islam, belajar Islam yang baik dari Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah SAW yang terangkan para ulama, kita kaji akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, hukum agama kita dikaji, dipelajari, diamalkan, menjadikan diri kita masing-masing orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan berubah keadaan tadi, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya diinjak-injak menjadi berwibawa, yang tadinya musuh-musuh agama berani kepada kaum muslimin akan takut kembali kepada umat Islam, dan Islam akan kembali kepada kejayaannya, izzul Islam wal muslimin, dengan kembali kepada Islam yang benar. Ini solusi. Yang percaya, yang beriman dan mengamalkannya akan bahagia, akan selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada, akan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Yang tidak mau mengindahkan itu semuanya, hanya menggunakan perasaannya atau menggunakan semangat tanpa ilmu, akan merasakan akibatnya nanti. Akan semakin terpuruk, akan semakin lemah, akan semakin hina, akan semakin diinjak-injak oleh musuh-musuh agama. Dan bukan perkara yang mustahil akan dibantai oleh mereka sebagaimana tempat-tempat yang lain yang telah mengalami. Jangan sampai terulang di negara kita, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang menimpa kaum muslimin di negara-negara yang lain. Kembali kepada Allah, kembali pada Islam yang benar, sebelum datang yang lebih parah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Contoh yang kedua, atau pertanyaan? Kan contoh yang pertama tadi. Khobar, contoh khobar yang pertama. Contoh kedua atau ke pertanyaan? Contoh kedua. Berarti agak malam ini, tidak ada masalah. Tidak masalah. Contoh yang kedua. Contoh yang saya sebutkan yang real saja ya. Bukannya mengada-ngada. Contoh yang kedua, khabar, berita yang tersebar yang berkaitan dengan penguasa kita, yang berkaitan dengan presiden kita, pemerintahan beliau, dan hal-hal yang berkaitan dengan penguasa. Tersebar berita yang luar biasa, semua ditujukan kepada penguasa kita, yang isinya itu adalah hal-hal yang negatif terkait dengan penguasa. Betul? Penguasanya pro asing dan aseng. Penguasanya tidak aspiratif. Penguasanya tidak pro Islam wal muslimin. Di masa pemerintahan yang ada, ekonominya semakin carut-marut. Cabai naik, BBM naik, harga semuanya naik, dolar naik. Kami gitu ya, yang dikeluhkan oleh masyarakat, betul? Hoa atau betul? Beritanya ini? Beritanya hoa atau betul? Betul. BBM naik, betul tak? Cabai naik, betul tak? Nah iya, itu adalah khabar yang sadiq. Betul, masyhur, nyata, terbukti. Dan berbagai macam berita-berita yang lain terkait dengan penguasa kita sudah beredar di mana-mana. Ada yang hoa, ada yang betul. Intinya semuanya satu kata, negatif. Yang pertama, cek beritanya. Ternyata beritanya betul. Ada yang hoa, jangan diterima. Yang betul jelas negatif yang disampaikan. Khalas. Sekarang bagaimana sikapnya seorang muslim secara syar'i ketika menghadapi model penguasa yang digambarkan tadi? Ini harus kembali pada ilmu syar'i. Harus kembali pada bimbingan Islam yang benar dengan keterangan para ulama kita. Tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan semangat semata, dengan tanpa ilmu. Ini penting supaya jangan sampai kita kaum muslimin jatuh dalam pelanggaran agama, jatuh dalam fitnah. Kita perhatikan umat Islam mendapati khabar yang semacam ini, apa tingkah mereka ya kan? Apa yang mereka lakukan sekarang ini? Kebanyakan mereka, unjuk rasa, demonstrasi, mengecam penguasa, betul? Menghujat pemerintah, membongkar aibnya mereka, dan segala macamnya. Ya apa ya? Ini perlu dicek secara syariat. Apakah seperti itu yang dibimbingkan Islam kepada kita? Ataukah bagaimana? Ini pak tahapan yang kedua. Mauqifun syar'i. Sikap muslim yang syar'i dalam menghadapi khabar yang semacam itu. Ikhwanatina azakumullah. Ketahuilah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya sudah memberitakan kepada kita akan munculnya, akan terjadinya kondisi yang semacam ini, bahkan yang lebih parah daripada ini. sosok-sosok penguasa yang dianggap zalim, yang dianggap sadis, yang dianggap tidak pro rakyat dan segala macamnya, penguasa yang hanya memikirkan pribadi dan memikirkan haknya rakyat. Jauh-jauh sebelumnya Rasul telah memberitakan dan lebih parah daripada itu. Sekaligus menjelaskan kepada kita solusinya. Ini yang penting. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya sangat panjang. Di tengah-tengahnya ada pembahasan tentang masalah penguasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu ba'di umara." Akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, para umara. "Wa sayaqumu fihim rijal." Dan akan tampil dari kalangan umara-umara tadi, tokoh-tokoh, sosok-sosok penguasa, "La yahtaduna bihadi." Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya. "Walaya sanu nabi sunnati." Tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya. "Kulubuhum kulubu syayatin fi jismani insin." Kata Rasul, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Itu akan terjadi. Kondisinya jauh lebih parah, lebih mengerikan dibandingkan dengan yang kamu sampaikan tadi. Penguasa yang tidak menggunakan undang-undang Islam. Penguasa yang tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai hukumnya. Menggunakan undang-undang buatan manusia. Penguasa yang zalim, yang kejam, yang sadis, yang lalim. Hatinya kayak setan. Itu penggambaran sosok manusia yang begitu jahat. Hatinya kayak setan. Jahat manusia. Zalim lahir batin. Rusak akidahnya, rusak pemerintahannya, rusak undang-undangnya, rusak juga penguasanya. Tergambar enggak? Terjadi enggak di penguasa kita sekarang ini? Semuanya atau sebagiannya? Sebagiannya. Masa dikatakan hatinya kayak setan? Ah, enggak juga kan? Enggak kan? Tidak membolimi antum. Tidak satu sama antum. Tidak membantai antum. Sebagian ada, sebagian tidak. Artinya, yang digambarkan Rasul dalam riwayat ini lebih mengerikan. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, afala nunabiluhum bisayif?" Sebelum antum bereaksi, sebelum kalian itu bereaksi, ingin menyampaikan aksi, sahabat sudah duluan bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, apa tidak kita ganyang mereka dengan pedang-pedang kita?" Penguasa yang semacam ini, aksi, ya Allah kita beraksi, sikap. Terus mengatakanlah, disebutkan dalam hadis, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kami. Selama masih muslim. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, "La illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan." Tidak boleh. Kecuali kalau kamu melihat kekufuran yang amat sangat nyata dan engkau memiliki buktinya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Selama dia masih muslim tidak boleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la nas'aluka amman taqa." Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang bertakwa. "Walakin nas'aluka, ji'na nas'aluka amman fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada." Tapi kami datang itu untuk bertanya kepada engkau tentang penguasa yang berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, disebutkan semua kejelekan. BBM naik, cabai naik, semuanya naik. Hah, yang lainnya. Hah, sebagian semua yang atau katakan jelek itu. Begini, begini, begini, begini, begini. Wadzakar syar. Sudah ditanyakan oleh para sahabat sebelum kalian. Perhatikan jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, isma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, fasma' wa ati'. Walaupun penguasa kamu memukul punggungmu, merampas hartamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang munkar. Diminta untuk sabar dalam menghadapi kezaliman pemerintah, kezaliman penguasa, dan diminta untuk selalu menjadi warga negara yang taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang munkar. Dikatakan Rasul, walaupun mereka memukul punggungmu, menyiksa kamu, menganiaya kamu, walaupun mereka merampas harta benda kamu, dengarkan dan taat. Bahasa praktiknya, kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf. Datang penguasa yang zalim tadi ke rumahnya kamu, keluar. Kamu suruh keluar, ikhwan. Jongkok. Suruh jongkok. Kamu dicambuk sama mereka, pukuli, cetar, cetar. Sakit apa gak sakit? Sakit. Luar biasa, perih, pedih, berdarah-darah bunyinya kamu itu. Kamu tidak boleh mengumpat, kamu tidak boleh menghujat, kamu tidak boleh melaknat. Kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Itu kata Rasul. Fasma' wa ata'na. Dipukul. Cetak. Sami'na wa ata'na. Cetak. Sami'na wa ata'na. Jangan tertawa. Itu bimbingannya Rasul. Sekarang antum masih senang-senang. Belum nanti. Sampai seperti itu. Harta benda kamu diambil semuanya. Dikuras. Mobilmu, motormu, perabotanmu, uangnya kamu semuanya. Kamu diusir. Rumah disita penguasa. Mir. Kamu hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Rasul mengatakan fasma' wa ati'. Walaupun dia memukul punggungmu, mencambuk punggung kamu dan merampas harta benda kamu. Fasma' wa ati', dengarkan dan taat. Nah, mungkin ya, Ustaz, ya pengep Ustaz. Nah, kalau gitu solusinya remekape Ustaz. Nah, terus kita harus bagaimana? Loh, kok bagaimana? Itu yang dikatakan sama Rasul. Jadilah warga negara yang taat. Sabarlah dalam menghadapi kezaliman penguasa. Hah. Sabar. Dituntut kita sebagai masyarakat untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang ada pada penguasa itu disebabkan karena kezaliman yang ada pada rakyat. Dikarenakan kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh rakyat. Maka solusinya sebagai masyarakat harus banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya, memperbaiki diri, menjadi hamba Allah yang beriman, yang saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan solehnya masyarakat akan muncul penguasa yang saleh. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menguasakan, menjadikan penguasa sebagian orang-orang yang zalim jadi penguasa atas sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka kerjakan sendiri. Kata para ulama kita, munculnya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang dianggap jelek, itu dikatakan masyarakatnya zalim, masyarakatnya yang rusak. Kalau kepingin baik, maka masyarakatnya harus bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memperbaiki diri, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Perbaiki diri Anda, Allah akan perbaiki penguasaan. Itu prinsip. Jadi evaluasi. BBM naik, dosa kalian sendiri. Cabai naik, karena kamu sendiri. Kondisi runyam, ribut, chaos. Wah, bingung. Kondisi kamu sendiri. Itu semua dikarenakan kalian sendiri, wahai masyarakat. Kepengin baik, kepengin berubah. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah diri kalian. Jadilah masyarakat yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada penguasanya dalam perkara ma'ruf. Jadilah masyarakat yang salihin, yang muttaqin, yang kembali kepada Allah Rasul, kembali kepada kebenaran yang benar. Ketika masyarakatnya saleh, insya Allah akan Allah ganti penguasa itu. Imma tadinya taleh jadi saleh, wa imma diganti dengan penguasa yang lain yang saleh, insya Allah. Kita harus percaya dengan janjinya Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa shadaqna. Itu solusi. Bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara mengumpat-ngumpat penguasa, bukan dengan cara menghinakan mereka atau menghujat mereka, atau dengan cara anarkis. Itu semakin merusak, semakin memperkeruh suasana. Dan bukan cara Islami. Kembali pada agama yang benar, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah akan baik para keluarga. Dikatakan oleh para ulama kita terkait dengan masalah perbaikan kondisi bangsa dan negara. Itu dimulai dari perbaikan individu. Jangan ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dimulai dari perbaikan individu. Mereka mengatakan islahul fardi, islahul usrah. Kalau individu-individu muslim itu saleh, maka membuahkan keluarga-keluarga yang saleh. Islahul usrah, islahul qaryah. Kalau keluarga-keluarga muslimin itu saleh dan saleh, akan membuahkan desa-desa, wilayah-wilayah yang juga saleh dan saleh. Islahul qaryah, islahul daulah. Kalau sudah desa-desa, kecamatan-kecamatan, wilayah-wilayah, orang yang saleh-saleh, akan membuahkan negara yang saleh juga. Wa islahul daulati, islahul ardi bikamil, islahul ummati bikamilha. Ketika sebuah negara saleh dan salehah, akan memunculkan negara-negara yang lain yang juga saleh, maka semua yang diperbukan di permukaan bumi akan saleh semuanya. Dimulai dengan perbaikan individu. Dan itulah inti dakwah para anbiya wal mursalin. Mereka selalu memulai dari bawah. Mensolehkan kaum muslimin. Membenahi akidah umat. Membenahi ibadahnya umat. Membenahi akhlak mereka, muamalah mereka, adabnya mereka. Menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang salihin, salihat. Akan membuahkan hasil yang luar biasa, bukan hanya untuk individu mereka, tapi juga untuk keluarga mereka, bahkan masyarakat mereka, bahkan bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Ini mauqifun syar'i. Beritanya betul, mauqifnya betul. Disampaikan ataukah untuk pribadi? Jawabannya dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Kalau maslahatnya besar, disampaikan, sampaikan kepada kaum muslimin dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, supaya mereka semuanya paham bagaimana caranya mengubah sebuah bangsa dan negara menjadi negara yang saleh, negara yang baik, penguasa yang baik, dengan perbaikan individu mereka pribadi para pelaku. Wahagana. Demikian seterusnya barakallahu fikum dalam mensikapi akhbar. Kalau ini konsepnya kita, maka insya Allah kita akan selamat dari semua fitnah yang ada. Kita akan terbimbing dengan bimbingan yang syar'i, kemaslahatan akan tercapai, maslahat individu, maslahat masyarakat, bahkan maslahat bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama merubah kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa dan negara kita, dan selamat dari berbagai macam makar-makar musuh-musuh agamanya yang ada, dengan cara kita perbaiki diri kita masing-masing, kita introspeksi diri, kita istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, benahi iman kita, akidah kita, manhaj kita, benahi ibadah kita yang semangat dalam berilmu, semangat dalam mengkaji agama, semangat dalam beramal saleh dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Insyaallah taala akan membuahkan hasil yang baik untuk kita, untuk masyarakat kita, dan juga untuk bangsa dan negara kita insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Dikarenakan waktunya semakin malam, tidak mungkin dibawakan contoh-contoh yang lain. Kalau dibawakan banyak kan, contoh ini, contoh ini, contoh ini, contoh ini itu sangat banyak, dan dianalisa dengan tiga konsep tadi, semuanya dengan bimbingan syar'i. Ini pentingnya kita mengkaji ilmu agama, pentingnya tafaqquh fiddin, sehingga betul-betul langkah kita, sikap kita semuanya dengan bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. الله تعالى أعلم بالصواب. Apakah benar perkataan terhadap muslimin sebagai berikut? Kamu tidak akan masuk surga kecuali taubat. Taubat itu salah satu amalan untuk bisa meraih surga. Barakallahu fikum. Seseorang itu masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yadkhul ahadukumul jannata bi amali. Sungguh salah seorang di antara kalian tidak akan bisa masuk dalam surga dengan semata-mata amalnya. Mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasul. Mengatakan, wala ana, juga saya tidak mungkin masuk surga dengan semata-mata amal saya, illa annallaha taghammadani bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Azza wa Jal meliputi aku dengan rahmatnya dan keutamanya. Dari sini dijadikan i'tiqad, akidah oleh kaum muslimin, disebutkan oleh para ulama, bahwasanya umat Islam atau kaum muslimin masuk dalam surganya Allah dengan rahmat Allah, rahmat semata. Muslimin dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah semata. Dan untuk meraih rahmatnya Allah Azza wa Jal, sebabnya, upayanya dengan amal saleh. Sehingga kita beramal saleh, di antaranya dengan taubat kepada Allah Azza wa Jal, istighfar kepadanya, dengan amal saleh akan mendatangkan rahmatnya Allah Azza wa Jal, dan dengan rahmat Allah semata akan dimasukkan dalam surganya. Barakallah. Jadi bukan dengan bahasa semacam ini, dirubah redaksinya. Taubat adalah salah satu amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah setiap orang yang mengkritik pemerintah terhadap kebijakannya termasuk bagian daripada khawarij? Kalimat kritik ini mungkin dimaknakan dengan pembahasan nasihat. Apakah setiap orang yang mengkritisi pemerintah dikatakan khawarij? Jawabannya belum tentu. Kalau dengan cara yang syar'i, maka dibenarkan. Dalam Islam kita dianjurkan semampu kita untuk menasihati penguasa. Menasihati penguasa, mengkritik penguasa, menyampaikan kesalahan penguasa, memperbaikinya. Namun dengan cara yang syar'i. Caranya adalah kita menasihati mereka empat mata, hanya antara kita dan mereka saja, tertutup, tidak boleh di depan halayak ramai. Barakallahu fikum. Empat mata, ketemu dengan langsung dengan beliaunya, disampaikan teguran-teguran yang ada, kritikan-kritikan yang ada, dengan argumentasinya, diterima alhamdulillah, enggak terima halas. Selesai, kita telah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang menasihati penguasa. Dengan cara semacam ini akan diperbolehkan, termasuk dalam bab nasihat dan termasuk jihad yang paling afdal. Kata Rasulullah sabdanya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin syair. Jihad yang paling afdal, kalimat yang hak di sisi penguasa yang zalim. Tapi kalau caranya dengan cara-cara yang keliru, maka termasuk dalam pembahasan khawarij. Ya, di forum-forum umum, di mimbar-mimbar umum, di depan halayak ramai, di media-media umum, mencela penguasa, menghujat pemerintah dan segala macamnya adalah yajus. Ini adalah maksud khawarij barakallahu. Namanya pemberontakan dengan ucapan, provokasi-provokasi, hujatan dan hujatan, itu semuanya termasuk khawarij barakallahu. Sehingga kalau caranya betul-betul namanya nasihat yang baik, tapi kalau caranya salah, maka dikatakan pemahaman khawarij, penyimpangan barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat bolehkah tidak ditaati? Efeknya nanti tanggung sendiri. Kan begitu. Jadi kalau Anda sudah terkena wajib pajak, Anda tidak bayar pajak, tanggung sendiri. Nanti bakal disensus sama pemerintah, dihitung utang, numpuk, akhirnya bahayanya banyak. Jadi yang dinasihatkan oleh para ulama kita barakallahu fikum terkait dengan bab ini adalah, walaupun secara syar'inya barakallahu fikum yang namanya dharaib, pajak-pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin, itu hukum asalnya enggak boleh. Hukum asal enggak boleh. Ada pengecualian ya kan, panjang pembahasannya. Namun para ulama kita menasihatkan supaya kita sebagai warga negara mentaati penguasa dalam masalah semacam ini. Ditunaikan pajak-pajak yang ada dalam rangka mentaati penguasa barakallahu fikum, haknya kita minta kepada Allah Azza wa Jal, kita tunaikan hak mereka atas kita. Ini nasihatnya mereka. Faham ya? Ditunaikan yang ada dalam rangka mentaati para penguasa kita barakallahu fikum. Dan secara kenyataan ketika enggak dibayar, numpuk, memberikan beban kepada kita sendiri barakallahu fikum. Sehingga ditunaikan barakallahu fikum. Kalau enggak ditunaikan, ya tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Sekarang para da'i lagi semarak bersemangat menyerukan membela aksi bela Islam kepada kaum muslimin tentang perkara pelecehan kepada Al-Quran. Bagaimana sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini? Ataukah kita diam saja? Di situ ada proses seperti yang saya sampaikan di atas. Apakah betul khabar yang menyebutkan si fulan melecehkan Al-Quran, menistakannya, menghinakannya? Cek dulu. Nah gitu ya. Itu lagi proses Pak. Cek dulu. Hoak, jangan diatur. Jangan digubris. Betul? Nah. Maka dikatakan ini kita proses. Kalau betul, bagaimana mauqifnya kita? Jawabannya barakallahu fikum terkait dengan masalah sikap. Wow, dijelaskan. Dijelaskan dalam banyak dalam Al-Qur'anul Karim dan keterangan para ulama. Para ulama semuanya sepakat. Siapa saja yang menghinakan Al-Qur'an, menistakan Al-Qur'an, dinyatakan kafir. Itu kalau dia seorang muslim ya, dirinya muslim jadi kafir, murtad dari Islam. Ittifaqul ulama. Apalagi pelakunya itu sudah kafir, ya tampakkan saja di kamus kekufurannya. Gitu ya? Ya memang orang kafir. Ya begitu kelakuan dia memang. Sejak zaman dahulu kala Allah mereka lecehkan, Rasul mereka lecehkan, Quran juga demikian, Islam juga demikian. Jangan heran, itulah orang kafir. Tapi ketika ada seorang Muslim yang melecehkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran, itu dihukumi kafir oleh para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da iman." Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dengan ayat Al-Quran kamu mengolok-olok, kamu menista? Jangan banyak alasan, kata Allah, kamu telah kafir dengan iman kalian. Dan kesepakatan para ulama gamblang itu masalah mauqif. Jangan sampai Anda salah mauqif. Itu akidah kita. Semua Muslim harus meyakini semacam ini. Tinggal pembahasan berikutnya. Disampaikan ataukah tidak? Disampaikan ataukah tidak? Jawabannya, kalau maslahatnya besar, sampaikan. Kepada umat Islam, barang siapa yang menistakan Al-Quran, maka dia kafir. Kalau pelakunya sudah kafir, ya tabakan aja di kamus kekufuran dia. Memang dia orang kafir, ya bakal berdemikian, tidak heran. Itu namanya mauqif para kafir. Kalau ada yang tanya, terus bagaimana langkah selanjutnya, Ustaz? Itu babnya bab ingkarul mungkar. Dipahami? Itu babnya ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran. Lain lagi pembahasannya. Dalam bab ingkarul mungkar para kafir ada kaidah-kaidahnya. Mengatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'ful iman." Yang lihat kemungkaran rubah dengan tangannya, enggak sanggup dengan lisannya, enggak sanggup dengan hati. Ada. Terkait dengan ingkar mungkar, kalau pelakunya itu adalah orang-orang yang punya jabatan alias pejabat, betul? Nah, maka ingkar mungkarnya barakallahu fikum dikembalikan kepada pejabat yang lebih tinggi. Umat Islam melaporkan kepada penguasa yang lebih tinggi. Kalau pelakunya Pak Lurah, apa Pak Camat? Kalau pelakunya Pak Camat, lapor Bupati. Kalau pelakunya gubernur, lapor presiden. Dan pihak yang terkait dengan masalah ini, laporkan. Yang namanya laporan itu bukan dengan geruduk se-Indonesia. Yalah, satu orang yang kafir. Kafir satu orang. Lah ada apa kok energi kita sebanyak itu dikeluarkan? Emang-emang. Cukup tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh datang kepada penguasa yang ada, instansi yang terkait, BM berwajib sampaikan aspirasi, ini perkara menyakiti umat Islam, menghinakan umat Islam, kami protes, turun diurus. Dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang berwibawa. Dikarumkan. Sampaikan. Kepada yang berwajib. Selebihnya, urusannya mereka. Kita sudah melaporkannya, menyampaikannya kepada yang berwajib. Selebihnya doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih yang terbaik. Barakallah. Dan itu bukan kali pertama mereka berbuat demikian. Sudah lama. Dan yang namanya kemungkaran tidak cuma itu. Masih banyak yang lain-lainnya juga yang mungkar-mungkar juga banyak. Maka caranya juga dengan cara yang sama. Dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Kaidahnya para ulama tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Tidak boleh. Tapi kemungkaran dihilangkan, diingkari dengan cara-cara syar'i. Yang kedua, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara yang menimbulkan mungkar yang lebih besar lagi. Itu kaidah. Sikap babnya berbeda, ingkar mungkar berbeda, sikap dan akidah berbeda. Semuanya sepakat, penista agama kafir. Semuanya sepakat, penista Al-Quran itu kafir. Tidak ada yang nyelisih ya Pak. Barakallahu fikum. Cuma terkait dengan Inkarul Munkar ada cara-caranya. Mohon maaf saya mengatakan dengan cara-cara yang dilakukan oleh sebagian pihak kondisinya sekarang semakin runyam. Betul? Sekarang sudah sampai tingkatan anarkis, betul? Imbas. Dan anarkis sekarang ini kan semerambat di mana-mana sudah. Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, Bekasi, tentrok. Bukan itu cara-cara Islam. Islam mengingkari kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar. Islam mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak memunculkan muka yang besar. Dengan cara yang syar'i. Ketika dengan cara yang bermartabat, dengan yang berwibawa, semuanya selesai. Insyaallah taala. Sebab dengan cara-cara yang tepat, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena harus menggunakan ilmu, jangan menggunakan perasaan, jangan menggunakan emosi tanpa ilmu. Jangan terbawa suasana. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bissawab. Kita enggak diam. Kita lakukan dengan cara-cara yang tepat. Langkah awal sudah bagus. Dilaporkan kepada MUI, laporkan kepada Presiden, laporkan kepada Kapolri, sudah bagus. Stop, tinggal ditunggu bagaimana hasilnya. Keras, itu tanggung jawab. Yang namanya Inkarul Munkar, tujuan kita hanya mengingkari. Terkait dengan berubah, enggak berubah, itu semuanya taufik minallah. Itu upaya. Kita melihat ada seorang barakallahu maling. Muka kan? Lapor berapa polisi? Pak polisi ini maling. Sudah polisi yang harus selesai, dibebaskan, ya sudah. Dibebas pada ini maling, hati-hati. Atau kemudian harus demo kantor polisi, sampai mengkasan gitu. Hancurkan maling ini. Binasakan dia. Jangan sampai hidup. Apa dengan cara begitu? Nah ya. Tidak. Terlalu banyak kemungkaran di negara kita ini. Apa kemudian kita harus mengerahkan semua energi? Tidak. Dengan ingkar mungkin yang tepat. Diingkari, selesai. Diterima, alhamdulillah. Tidak, sudah. Kita sudah mendapatkan uzur dari Allah Azza wa Jalla. Taubat, alhamdulillah. Nah, taubat, urusan dia. Yang penting kita sudah ingkar muka dengan cara yang benar. Dengan satu orang ya, harus mengeluarkan energi nasional. Nah kalau muncul orang yang kedua lah, ya apa nanti mikirnya itu ya, terbelah-belah. Allahul musta'an. Insyaallah dengan cara yang syar'i semua akan redam. Akan redam. Dikarenakan Allah yang mengajarkannya, Rasul yang mempraktikkannya. Ketika muslimin dengan cara yang syar'i, insyaallah taala akan muncul berbagai macam kemaslahatan yang besar dari cara-cara yang benar tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alafu minkum. Semakin belanggar sana kemari ya, Fani. Karena soalnya sana kemari. Dan juga semakin malam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tempat pulangnya cukup jauh. Macet juga jalannya ya, Fani. Jadi bisa 5 jam, 4 jam ya, Fani. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita semuanya bisa mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Dengan cara-cara islami, dengan cara-cara syar'i, dengan cara beriman dan beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.